Geus jauh jalan jajahan lebih sorang, geus anggang lalakon hirup nu didongdon, geus pinuh lambaran carita dirina ku coretan-coretan nu kalalan joan. Antara suka jeung duka, antara nafsu nu melesat mangprung jeung karumasaan nu nyangkaruk sajeroning dada, kiwari tinggal gambaran kahanjakalan. Hanjakal, hanjakal nu minuhan hatena. Duh Indu, mun teh mah anjeun masih cumanung meureun diri moal asa kasiksa kieu. Duh Bapa nu geus taya, putra teh batina langsa, nalangsa lantaran kaeurat ku tali dosa, nalangsa lantaran diri rumasa teu mitutur ajaran rasul, teu ngupama nasehat gendung bapa. Hampura ema, hampura bapa, hampura abdi, hampura. Salimu Bye.